Ikhwani fi din, a'azakumullah. Mereka yang sedih di dunia, gelisah dan takut di dunia, niscaya dia yaumul qiyamah tidak akan mendapatkan rasa takut. Bahkan sejak wafatnya akan dikatakan oleh para malaikat, la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Engkau tidak akan bersedih, engkau tidak akan takut. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Sebaliknya, mereka yang di dunia tenang-tenang saja, maka dia di akhirat nanti akan menghadapi rasa takut yang dahsyat dan kegelisahan. Maka di dunia inilah hendaklah kita mengkhawatirkan bagaimana mungkin seseorang akan tenang dalam keadaan dia tidak tahu nasibnya di akhirat. Apakah min ahlil jannah atau min ahlil nar? Bagaimana mungkin akan tenang seorang mukmin di dunia dalam keadaan dia tidak tahu sisa harinya, dalam keadaan tidak tahu sisa umurnya, apakah dia akan jadi baik atau jadi buruk, apakah dia akan mendapatkan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Bukankah sudah dikhabarkan dalam sekian banyak hadis yang sahih bahwa ada seorang hamba yang ya'mal bi'amali ahlil jannah hatta hingga ketika tersisa la yabqa bainahu wa bainaha illa dhira' sabaqahu alkitab fa'amila bi'amali ahli an-nar fadakhala an-nar. Bukankah diriwayatkan dalam sekian banyak riwayat yang sahih bahwa ada seorang hamba yang beramal dengan amalan yang saleh, amalannya ahli surga, yang benar-benar ahli surga, ikhlas, sampai tidak tinggal sejengkal lagi mencapai surga, tiba-tiba dia berubah, beramal dengan amalan ahli neraka, fadakhalan nar. Pernah dengar hadis itu? Baik. Kalau pernah dengar, berarti seorang mukmin walaupun dia saat ini sesaleh-salehnya, walaupun saat ini dia mukmin taqi, sabiran syakiran, dia tetap gelisah dan tetap khawatir, tetap memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub, tabbit qulubana ala dinik. Tetap meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala agar dikokohkan di atas agama, karena dia tidak tahu nasibnya besok, gak tahu akhir hidupnya, gak tahu husnul khatimah atau su'ul khatimah. Al-qulub fi usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Hati-hati manusia di dua jemari Allah, Allah bolak-balikan sekehendaknya. Maka aktsirul hazan wal ham, hendaklah perbanyak kesedihan, kegelisahan, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, menangis di hadapan Allah. Dirapatkan, dipenuhi yang kosong. Iya, mendekat. Kenapa jauh-jauh? Rapatnya majlis, dekatnya majlis, itu menunjukkan semangat mencari ilmu. Menunjukkan semangat mencari ilmu. Kalau kalian terlihat semangat, ustadznya terlihat semangat, terbawa dengan semangatnya kalian. Tapi kalau kalian menyebar di sana sini, apalagi yang sandaran-sandaran, ustaznya malas nyampaikannya. Itu juga adab, tapi bukan dari Imam Tsauri. Kita lanjutkan nasihatnya Imam Tsauri rahimahullah. Fa inna akthara ma yajidul mu'min fi kitabihi min al hasanat alham wal hazan. Karena sesungguhnya yang terbanyak yang didapati oleh seorang mukmin di dalam catatan kebaikannya nanti adalah alham wal hazan. Ikhwani fidina azakumullah. Orang-orang dalam jannah Allah kisahkan bahwa mereka bersyukur. Apa syukurnya penduduk surga? Yang disebutkan dalam Quran, alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Ya Allah, alhamdulillah, aku sudah berhenti bersedih. Sudah dihilangkan dariku kesedihan. Apa maknanya? Maknanya mereka orang-orang mukmin di dunia sedih. Karena adunya sijnul mukmin, penjaranya orang mukmin. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, mereka orang-orang saleh lebih banyak menangis daripada tertawa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam, labakaitum katsiran wa ladhahaktum qalila." Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Ikhwani fiddin a'azakumullah, maka sedih yang seperti ini, kegelisahan, ketakutan kepada Allah dengan diiringi harapan kepada Allah, itu menjadi catatan pahala bagi seorang mukmin. Maka kata Tsauri rahimahullah, perbanyaklah kesedihan, karena sesungguhnya itu akan menjadi di dalam catatan kebaikan-kebaikan seorang mukmin adalah yang terbanyak. Qal rahimahullah, berkata lagi Imam Tsauri rahimahullah, wa iyyaka wattama', hati-hati kalian dari sifat tamak. At-tam'u fima fi aydin nas, khususnya atau lebih-lebih lagi tamak, menginginkan apa yang ada di tangan manusia. Si fulan punya begini, si fulan punya begitu, wah duhai saya ingin yang seperti itu. Itu namanya tamak fima fi aydin nas. Fa inna at-tama' halakud din, karena ketamakan ingin apa yang ada di tangan manusia akan membinasakan. Wa iyyaka war-raghbah, fa inna ar-raghbah tughsil qalb. Dan hati-hati engkau dari serakah, mirip dengan tamak. Fa inna raghbah tughsil qalb, orang yang serakah akan keras hati, selalu menginginkan, menginginkan, menginginkan, itu raghbah. Maka saya terjemahkan dengan serakah. Wa iyyaka wal hirs ala dunya, dan hati-hati engkau jangan ambisi terhadap dunia. Harta benda dunia itu termasuk dunia. Kedudukan tahta termasuk dunia. Segala kesenangan wanita dan sebagainya termasuk dunia. Jangan ambisi dengan dunia. Fa innal hirsa mimma yufaddihun nas yaumal qiyamah. Karena al-hirs, ambisi, akan membawa seseorang nanti dipermalukan yaumal qiyamah. Wa kun tahiral qalbi, naqiyal jasadi, naqiyal yadaini, salimal qalbi. Jadilah engkau orang yang tahir al-qalbi, yang memiliki hati yang bersih. Bagaimana hati yang bersih? Yani seorang yang tidak punya dendam, tidak punya hasad, enggak punya dengki dalam hatinya, hatinya bersih kepada manusia. Naqiyal jasad, badannya juga bersih. Bersih dari dosa, wal khotaya, kesalahan-kesalahan, bersih jasmani, bersih rohani, bersih hati. Wa kunna qiyal yadain, jadilah engkau bersih tangan dari kedoliman-kedoliman, dari kejahatan-kejahatan. Naqiyal yadaini minal madhalim, bersih tangannya dari kedoliman. Ikhwani fiddina azakumullah, seseorang yang banyak berbuat zalim, maka dia harus mau tidak mau bertobatnya kepada Allah dengan meminta maaf, dan meminta maafnya kepada sekian banyak orang. Bisa jadi karena banyaknya dia mendzalimi manusia, dia sudah tidak ingat lagi siapa saja yang harus saya minta maaf kepadanya. Susah, berat. Wa kun salimal qalbi, jadilah engkau orang yang bersih hati. Minal ghisyi wal makri wal khiyana, hendaklah engkau menjadi orang yang hatinya bersih dari al-ghish, tipu daya, wal-makr, rencana-rencana jahat, khianah, pengkhianatan-pengkhianatan. Khalil batn minal haram, dan kun, masih atuh kepada yang tadi, kun khalil batni minal haram, jadilah engkau yang perutnya bersih dari yang haram, jangan sedikit pun makan yang haram. Berkata seseorang ulama, aku enggak pernah tahu ada seorang yang sangat takutnya dari makanan yang haram sampai mengeluarkan seluruh isi perutnya illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana dinukil dalam kitab Khulafa Ar-Rasyidin Imam Suyuti, dan juga disebutkan dalam riwayat yang sahih, enggak salah dalam Bukhari malah, Abu Bakar memiliki budak. Budak itu pekerja, tentunya hasilnya untuk majikannya, karena memang disuruh untuk bekerja. Abu Bakar ini datang membawa hasil, dan Abu Bakar makan dari hasil tersebut. Tiba-tiba suatu hari dia membawa makanan, dimakan. Kata budak tadi, tahukah engkau dari mana itu saya dapatkan? Dari mana? Aku pernah sebelum Islam mengadakan kahana, apa, perdukunan ya. Padahal aku gak bisa, aku hanya pura-pura saja menipu mereka, dan mereka percaya. Dan ternyata ada beberapa orang, atau ada satu orang yang mendapatkan apa yang dia inginkan. Sekarang dia ngasih hadiah kepada aku, dan aku berikan padamu. Abu Bakar terkejut dan memasukkan jarinya ke mulutnya sampai muntah seluruh isi perutnya. Tidak mau ada sedikit pun yang haram. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Rasulullah SAW kepada cucunya Hasan wa Husain, ketika mengambil korma sedekah, langsung dimasukkan ke mulutnya sebagaimana anak kecil. Rasulullah mengatakan, keluarkan, jangan. Seakan-akan itu barang yang sangat jeleknya, padahal korma. Kenapa? Ini tidak halal bagi ahli bait. Korma sedekah. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian hati-hatinya Rasulullah SAW, dan diikuti oleh Abu Bakar, dan diikuti oleh para sahabatnya. Maka nasihat Imam Tsauri rahimahullah, kun khaliyal batni minal haram, jadikanlah perutmu bersih dari yang haram. Fa innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin, kata beliau rahimahullah, karena sungguhnya enggak akan masuk surga tubuh yang dibesarkan dari yang haram. Enggak akan masuk surga lahmun, daging yang tumbuh dari suhd, dari hasil-hasil yang haram. Ikhwani fid din a'azzakumullah. disebutkan dalam satu riwayat hadis, seorang musafir yang berdoa mengangkat tangannya ke langit, asy'atha aghbara, rambutnya kusut dan berdebu. Artinya musafir yang benar-benar musafir, yang itu adalah syarat atau diantara sebab terkabulnya doa. Safar diantara sebab terkabulnya doa. Tetapi kata Nabi, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, anna yustajabu lahu. Kalau pakaiannya haram, makanannya haram, dan dibesarkan, ghudhiya dari kata gizi, ghudhiya bil haram, dibesarkan badannya dari yang haram, anna yustajabu lahu, bagaimana akan dikabulkan doanya? Maka kun khaliyal batni minal haram, jadilah atau jadikan perutmu bersih dari yang haram. Wa kuffa basaraka anin nas, tundukkan pandanganmu dari manusia. Wa la tamshina bighairi hajah, jangan berjalan. Wala tamshiyanna bighairi hajah, nunnya taukid sepertinya. Wala tamshiyanna bighairi hajah, jangan berjalan tanpa tujuan. Jadi enggak ada istilah jalan-jalan. Karena tidak ada jalan-jalan tanpa tujuan. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga menyatakan, aku tidak suka, ana akrah rajulan yamshi mubahlala, aku tidak suka, aku benci dengan seorang pemuda berjalan mubahlala. Apa mubahlala? La li hajati dunya wa la li hajati akhirah, bukan untuk hajat dunia, bukan hajat akhirat. Ikhwani fid din azakumullah. Maka kata beliau rahimahullahu taala, wala tamshiyanna bighairi hajah, wala takallamanna bighairi hikam, dan jangan sekali-kali berbicara tanpa hikmah. Kalau engkau tidak bisa berbicara dengan hikmah, diam. Ini semua barakallahu fikum tentunya dari dalil-dalil, dari hadis-hadis. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik, itu hikmah, aw liyasmut, atau diam. Berarti nanti ucapannya sedikit, na'am. Akan sedikit ucapannya. Qala wala tabtish biyadika ila ma laysa lak, dan jangan gerakkan tanganmu kepada apa yang bukan milikmu. Tabtish, menggerakkan tangan atau berbuat sesuatu, yang artinya am, umum. Bisa mengambilnya, bisa mencurinya, bisa menguranginya, bisa meminjamnya. Jangan, itu bukan milikmu. Jangan pula tanganmu, apa bahasa Indonesianya? Apa itu bahasa Indonesianya? Ini yang gak hadir gak tahu lagi ngapain. Maka beruntunglah kalian yang hadir di majelis. Kalau di Cirebon bilangnya gratil. Bukan miliknya, tapi pengen lihat ininya, pengen lihat itunya, diambil ininya, tambahnya, mil akhirnya. Apa itu nama bahasa Indonesianya? Allah alam. Pokoknya, wala tabtish biyadika ma laysa laka, jangan tanganmu digerakkan untuk barang yang bukan milikmu. Jangan diambil, jangan dikurangi, jangan dicuri, jangan di apa, jangan diganggu, jangan dirusak, jangan fudul. Pengen tahu, itu bukan milikmu. bahkan kalau perlu seperti yang sebutkan sebelumnya, tundukkan pandanganmu seakan-akan enggak ada barang itu. Jangan kampungan. Seakan-akan enggak ada barang itu. Sudah. Selesai. Wa kun khaifan hazina lima baqiya min umrik la tadri ma yahdusu fihi min amri dinik. Ini menjelaskan apa yang disebutkan tadi tentang masalah hendaklah engkau bersedih, hendaklah engkau gelisah. Ini penjelasannya, atau ini sesuatu yang lebih menjelaskan. Kun khaifan hazinan, jadilah engkau memiliki rasa takut dan sedih. Lima baqiya min umrik, terhadap apa yang tersisa dari umurmu. Karena engkau tidak tahu. Innaka la tadri ma yahdutsu fi, engkau tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jangan GR sekarang kau soleh. Besok belum tentu. Lusa belum tentu. Bulan depan, tahun depan, apalagi. Wallahu ta'ala a'lam. Maka hendaklah engkau khawatir. Hendaklah engkau gelisah. Bagaimana kehidupan saya yang tersisa ini? Apakah saya akan istiqamah? La tadri ma yahdusu fihi min amri dinik. Engkau tidak tahu apa yang akan terjadi dari urusan agamamu. Wa iyyaka an talinasaka minal amanati syai'a. Nasihat berikutnya, hendaklah engkau jangan menerima amanat sedikit pun. Jangan meminta amanat. Jangan mencari amanat, apalagi rebutan amanah. Jangan. Biar saya saja. Wa kaifa taliha wa qad sammaka Allahu zaluman jahula. Bagaimana mungkin engkau akan menerima amanah padahal engkau manusia dan engkau dijuluki oleh Allah zaluman jahula. Dalam Quran disebutkan wa kana al-insan zaluman jahula, dan bahwasanya manusia itu zalum jahul, banyak berbuat zalim dan bodoh. Bagaimana akan menerima amanah? Jangan mencari, jangan meminta, jangan berebut amanah. Kalau ternyata engkau ditakdirkan mendapatkan amanah, maka tunaikanlah dengan baik. Termasuk amanah adalah kepemimpinan. Termasuk amanah adalah memegang tanggung jawab ini dan tanggung jawab itu. Itu amanah. Abuka Adam alaihis salam lam yabqa fiha wa lam yastakmil yawm hamalaha hatta waqa'a fil khati'ah. Bapak kita Adam alaihis salam tidak lama, bahkan belum genap satu hari, sudah terjadi pelanggaran. Sudah makan buah khuldi. Itu manusia. Apa maknanya? Manusiawi. Kalau gitu, apalagi kalian, apalagi kita, jangan kalian memegang amanah atau mencari apalagi, atau meminta apalagi berebut. Itu jahul. Bodoh dia. Dia tidak sadar siapa dirinya. Kami itu manusia. Yang Allah katakan wa kana al-insan dhaluman jahula. Manusia itu dhalum jahul, artinya banyak berbuat zalim, banyak berbuat salah. Dan Adam bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Dan Allah terima taubatnya. Makanya bukan cercaan pada Adam, tetapi menggambarkan kepada kalian bahwa jenis manusia dari mulai Adam alaihi salam khata. Apa kata Nabi SAW? Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam bisa berbuat salah, tetapi sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera bertaubat. Maka kalau memang Allah takdirkan engkau memegang amanah tersebut dan gak ada orang lain selain engkau, maka hendaklah tunaikan amanah tadi dengan jujur terpercaya. Aqillil asrah, aqbilil ma'adhirah, waghfiril dhan, kun mimman yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Kata beliau selanjutnya, rahimahullah, aqillil asrah, kurangi al-asrah, ketergelinciran. Yani kesalahan-kesalahan. Walaupun gak sengaja, tapi jangan sering-sering. Gak sengaja lagi. Apa namanya orang ini? Hah? Sembrono. Ah, kayaknya tepat itu sembrono. Sembrono. Ya memang gak niat, tapi karena kasarnya dia berbuat, ini salah, ini rusak, ini pecah, ini jatuh dan segalanya. Orang ini tersinggung, orang itu. Jangan sering-sering. Kalau sekali tergelincir, sekali ya'thur, asarah, jangan diulangi di tempat yang sama dengan sebab yang sama. Al-mu'min gak mungkin terjerumus di satu lubang dua kali. Fi juhrin marratain, enggak mungkin. Seorang mukmin enggak akan tergelincir di tempat yang sama dua kali. Oh, ini gara-gara kekasaran saya. Besok saya tidak akan kasar. Aqillil athra, untuk mempersedikit ketergelinciran, maka hendaklah engkau belajar dari pengalaman. Kalau kemarin begini, besok perbaiki. Kalau kemarin ternyata engkau berbuat salah pada si fulan karena kesembronoanmu atau karena ucapanmu, besok hati-hati berbicara, hati-hati berbuat. Wa aqbilil ma'dzirah, sebaliknya kalau engkau yang mendapatkan sesuatu kejelekan dari orang karena tidak sengaja, maka terimalah ma'dzirah, terimalah maafnya dia, yakni maklumilah. Wa aqbilil ma'dzirah maknanya terimalah udur, afwan, enggak sengaja. Kelas. Tapi enggak apa-apa. Ghafarallahu laka. Semoga Allah mengampunimu. Selesai. Jangan orang sudah minta maaf, sudah menyatakan, iya aku salah, aku minta maaf, dan sebagainya, masih engkau ucapkan dengan ucapan-ucapan yang jelek. Astagfirullah. Aqbilil ma'dzirah. Terimalah. Maaf orang lain. Waghfiridhan. Dan maafkanlah kesalahan mereka. Kun mimman yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Nasihat berikutnya, jadilah engkau orang yang diharapkan kebaikannya dan aman dari kejelekannya. Jadilah engkau orang yang diharapkan kebaikannya dan aman dari kejelekannya. Karena sejelek-jelek manusia adalah yang manusia tidak aman dari tangannya dan lisannya. Sebaik atau sejelek-jelek manusia adalah yang orang lain tidak aman dari mulutnya, tidak aman dari lisannya. Bahkan disebutkan pula dengan lafaz tetangga. Sejelek-jelek tetangga adalah man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya enggak aman dari kejahatannya. Orang yang tetangganya layak man jaruhu bawa iqahu. Kejahatan-kejahatannya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka kun, jadilah engkau man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Jadilah engkau orang yang harapannya atau kebaikannya diharapkan, kejelekannya aman. Orang tidak takut sama engkau dan kejahatanmu. La tubghid ahadan mimman yuti Allah. Nasihat berikutnya, jangan engkau benci kepada orang-orang yang taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan benci pada orang baik. Hanya urusan dunia, kemudian engkau memusuhi ahli sunnah, ahli ibadah, muti'un lillah. Lah, jangan. Jangan seperti itu. Kun rahiman, jadilah engkau penyayang. Kun rahiman lil ammati wal khassah, jadilah engkau orang yang penyayang kepada orang khusus ataupun kepada orang umum. Jadilah engkau penyayang pada seluruh manusia. Wala taqta' rahimaka, jangan putus silaturahmi. Wasil man qata'aka, dan sambunglah silaturahmi terhadap orang yang memutus silaturahmi kepadamu. Wasil rahimaka wa in qata'ak, sambunglah silaturahmi walaupun mereka memutus silaturahmi kepadamu, kamu yang nyambung. Watajawaz amman zalamaka, dan maklumilah, maafkanlah orang-orang yang memberikan kejelekan kepadamu atau mendolimimu. Takun rafiqal anbiya, engkau akan menjadi pendamping para nabi dan para rasul nanti yaumul qiyamah dan para syuhada. Jadilah engkau orang yang memaklumi dan memaafkan orang yang mendolimimu. Niscaya engkau akan menjadi pendamping para anbiya dan para syuhada. Dan itu sifat seorang mukmin, yaitu al-afina 'anil nas. Khudil 'afwa wa'mur bil 'urfi. Terimalah maaf. Berikan ucapan yang baik. Ikhwan ibn a'azakumullah, pada siapa yang mendolimimu pribadimu, kalau urusannya pribadi maafkan. Kalau urusannya urusan pribadi maafkanlah, maklumilah. Tetapi kalau ada sesuatu dari agama yang menyimpang atau salah, atau dia menyelisihi hadis tersebut, maka engkau luruskan, dan itu kebaikan untuk orang yang berbuat kejelekan. Idfa billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Dianya berbuat kezaliman, berbuat kejelekan, kamunya malah memberikan ilmu. Sesungguhnya ini haram, yang benar itu seperti ini. Hadis ini dhaif, yang sahih seperti ini. Keliru dia. Tafadhal, kalau mau adzan dulu.